bapak pejabat, putra terbaik nadoma ipilih nami. Iban nadong-dong kudingat hamar janji, HP sonari langsa diha tonggoron bukti. Bosan hinan ianggap rakyat hampar sultan, HP sonari lang manongtong gabe hasoman. Isi malungun bue maseda dalan, anggobamu songon nalang masuk pikiran. Heran namar koran kemajuan, so singgah rencana doko siai langi hobas konbe. Namar koran pembangunan, so sabatas wacana jabatan haganupan. Boy donamin ibain ham rakyatmu bangga, bay doding ku pada sada marita. Na perlu tumang si pikir hononta nuan. Anak kodayo, heran.